بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا، kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Lamiyah, metode pembelajaran qasidah bentuknya bait-bait syair Al-Lamiyah yang diakhiri dengan huruf-huruf lam, sajak diakhiri dengan huruf lam. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala, pada materi 6 akidah, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullahu taala jami'an. Setelah beberapa pertemuan malam terakhir, walhamdulillah satu pembahasan penting telah kita selesaikan. Nah, berupa deskripsi tentang neraka, kemudian kita tutup dengan deskripsi tentang surga. Nah, neraka diterangkan di dalamnya dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang pedih dan perihnya siksaannya. Surga telah kita baca juga beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kenikmatan di dalamnya. Yang perintah kita tutup dengan barakallahu fikum jami'an, sifat-sifat wanita surga atau bidadari yang datang dari Al-Quran dan juga Sunnah. Kita janjikan pada pertemuan terakhir bahwa agar sempurna pembahasannya, kita akan baca kali ini dari Nuniyah milik Imam Ibn Al-Qayyim. Kalau di Syekhul Islam namanya Lamiyah, kalau ini Nuniyah. Nah, yang diakhir dengan huruf-huruf nun milik Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang wasfuhuril ain, tentang sifat dari bidadari. Singkat, ada beberapa bait syair kita akan baca dan terjemahkan. Sebenarnya sebagai motivasi untuk kita mendengar tentang kenikmatan surga yang membuat kita pun penasaran dan ingin menjadi bagian daripada penghuni surga insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan baca tentang sifat-sifat bidadari dari Nuniyah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Nuniyah panjang, kemudian ini pada pembahasan tentang kenikmatan surga, terkhususnya lagi beliau menyinggung dalam beberapa bait syair ini tentang bidadari. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyah beliau, ya khatibal huri hisani wa taliban liwisalihin nabi jannatil hayawani. Kita baca dulu secara keseluruhan. Lau kunta tadri man khatabta wa man talabta badal tama tahwi minal asmali. Au kunta tadri aina maskanuha ja'alta sa'ya minka laha ala al-ajfani. Asri wa haddis sayru jahdaka innama masraka hada sa'atun di zamani. Fa'shiq wa hadith bil wisalin nafsa wabdul mahraha ma dumta da'im kani. Fasma sifata ara'isil jannati summa ikhtar li nafsika ya akhal irfani. Humrul khududi wa subruhunna al-ali sudul uyuni wa fawatirul ajfani. Titik sampai sini. Dan setelahnya juga tentang seperti surga yang lainnya, namun khusus untuk bidadari. Nah, beberapa bait syair ini kita akan nantikan barakallahu fikum. Pertama diberikan ucapan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala akan mengajak bicara seseorang yang dimaksud dalam bait syair ini. Ya Khatibal Huril Hisan, wahai orang yang ingin meminang bidadari wa taliban, serta orang yang ingin melamarnya. Perhatikan tentang ungkapan dari beliau. Nah, beliau datangkan dengan ungkapan orang yang ingin meminang atau ingin melamar bidadari. Liwisolihin nabi jannatil haywani, agar memiliki hubungan, memiliki keterkaitan, memiliki sambungan bijannatil haywani dengan surga kehidupan hayawan, dari hayatun. Nah, karena surga isinya adalah kehidupan, tidak ada kematian di dalamnya. Jadi ini motivasi tertuju kepada siapa yang ingin melamar bidadari, siapa yang ingin meminang bidadari. Ada kriteria yang beliau bawakan di bawahnya, ada syarat-syaratnya. Lagi boleh mengajak bicara orang ini, kata beliau berikutnya, "Law kunta tadri man khatabta wa man talabta badalta ma tahwi minal asmani." Jikalau saja engkau tahu siapa yang engkau lamar serta siapa yang engkau ingin pinang, niscaya engkau akan perjuangkan harga bayarnya. Ya, engkau akan berusaha untuk mencari maharnya apa. Engkau akan berusaha untuk mencari kira-kira apa uang panainya yang bisa ditebus demi menggapai tunangan dan pinangan tersebut. Datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi al-ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah." Dalam tafsir akan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara," Allah Subhanahu wa taala membeli dari siapa? Minal mu'minin, orang mukmin menjual, Allah yang beli. Barang dagangan apa milik orang mukmin yang agar laku terjual di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka, harta-harta mereka. Diri kita jual kepada Allah, harta kita jual kepada Allah. Apa yang Allah gunakan sebagai pembayaran agar membeli dari kita diri kita dan harta kita? Bi anna lahumul jannah, bahwa saja bagi mereka adalah surga. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti perniagaan jual beli. Nah, kita jual Allah beli, atau kebalikannya Allah jual kita beli. Makanya dalam hadis yang tadi kita bacakan di depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahil ghaliya, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Untuk bisa menggapai surga, beli, dibayar. Surga didapat tidak gratis. Surga didapat butuh dibayar. Makanya di sini beliau bawakan bahwasanya surga yang isinya adalah bidadari. Nah, butuh untuk kita datang melamar, meminang. Ada mas kawinnya, ada maharnya, harus ditebus. Laqun tatadri man khatabta wa man talabta badalta ma tahwi minal asmani. Jikalau saja engkau mengetahui siapa yang engkau lamar, siapa yang engkau pinang, niscaya engkau akan perjuangkan untuk mendapatkan harga pinangan tersebut. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, "Aw kunta tadri ayna maskanuha ja'alta sa'ya minka laha 'alal ajfani." Ungkapan yang indah juga dari penulis. Dan jika saja engkau tahu di mana tempat tinggalnya surga, bidadari istimewa. Dia tinggal di hunian yang istimewa. Untuk bisa mendapatkan bidadari butuh untuk maskawin atau mahar. Kemudian engkau tahu tidak di mana dia tinggal? Dia tinggal di surga. Oleh karena itu, ja'alta sa'ya minka lahal 'alal ajfani. Kalau begitu engkau butuh untuk menjadikan seluruh hidup engkau menggapai dia. Ungkapannya bahwasanya jadikan surga itu di pelupuk mata kita. Jadi ini ungkapan bahwasanya ketika seorang menjadikan apa yang ada di hadapan mata dia, itu akan dikejar. Itu akan dijadikan sebagai cita-cita paling tertinggi, dia akan kejar. Karena itu ada di hadapan mata dia. Makanya jadikan surga di hadapan mata kita. Jadikanlah surga di hadapan mata kita. Jadikanlah hanya itu cita-cita kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada dunia di hadapan mata kita. Subhanallah, ini motivasi. Makanya datang dalam sebagian salaf, oleh Salamah bin Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa mahrul jannah tarkud dunia. Masawin untuk bisa mendapatkan surga adalah meninggalkan dunia. Kata beliau berikutnya, kita baca. Asri wa hadith sayru jahdaka innama masrata hadha sa'atun li zamani. Bersegeralah, kata Imam Al-Qayyim, untuk bisa mendapatkan surga, kata beliau, bergegaslah. Mulailah perjalanan sulit engkau. Ini perjalanan sulit, kata beliau. Itu bisa mendapatkan surga, kata beliau, sayru jahdaka. Nah, perjalanan yang sulit. Kemudian perjalanan yang sulit tersebut, innama masrata hadha sa'atun li zamani. Perjalanan engkau di kehidupan dunia ini hanya beberapa saat saja. Singkat, makanya jangan pakai dengan sesuatu yang sia-sia, percuma, tidak ada gunanya. Kalau engkau punya cita-cita untuk melamar barakallahu fikum jami'an bidadari, jangan tanamkan dalam benak engkau selain itu. Kata beliau di sini bahwasanya dalam kehidupan perjalanan ini sangat singkat. Jangan sampai terpalingkan dari tujuan mulia kita. Fa'ashiku hadis bil wisal lin nafsa wabdul mahruha madum tada ingkani. Kangenkanlah atau rinduilah. Kemudian tampilkanlah dalam benak engkau untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi jadikan itu suatu khayalan yang ada dalam benak kita, diri kita, jangan yang lain. Setelah itu, wabdul mahroha madum tada ingkani. Tunaikanlah mas kawinnya semampu mungkin. Beliau anjurkan untuk berusaha, berupaya. Dengan sekuat tenaga apa yang kita miliki, cari mas kawinnya. Ini beliau gambarkan tentang semacam pernikahan antara orang yang digambarkan di sini dengan bidadari. Di kehidupan dunia, kalau seorang ingin menikahi seorang wanita idamannya dia, kalau disebutkan bahwa saya maharnya sekian, uangnya belum cukup, itu yang akan dia tunaikan paling pertama kali. Cari, agar terpenuhi. Nah, terkadang apa? Kegiatan dia yang lainnya dia dialihkan. Dia punya hobi yang lain demi untuk bisa memenuhi target mas kawin yang diminta oleh wanita idaman dia tersebut. Bagaimana lagi dengan bidadari? Wabdul mahroha madun tada inkani. Tunaikanlah mas kawinnya semampu mungkin. Artinya ini semuanya, beberapa cerita yang terakhir ini, dua atau tiga yang terakhir, beliau memotivasi untuk bahwasanya bidadari didapati dengan bukan bersantai, bukan berpangku tangan, bukan hanya sekedar duduk, tapi dengan usaha dan upaya. Usaha dan upaya tersebut terkadang berat, bukan ringan. Motivasi lain dari bait syair yang berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Nunyahnya. Fasma sifata ara'isil jannati summa ikhtar li nafsika ya akhul irfani. Simaklah tentang ciri-ciri ciri-ciri mempelai pernikahan di dalam surga. Kemudian pilihlah bagi diri engkau, wahai saudaraku. Jadi boleh gambarkan di dalam surga ada pernikahan. Pernikahan tersebut telah disifati bahwasanya seorang mukmin menikah dengan bidadari. Kalau engkau sudah menyimak bahwasanya dalam asal ada pernikahan dan engkau ingin, kata beliau, jadikan itu sebagai motivasi. Bahwasanya dengar, simak baik-baik berita tentang di dalam surga ada pernikahan dengan bidadari. Kemudian kalau sudah, ikhtar li nafsika ya akhul irfani. Jadi tentukan bagi diri engkau mana yang engkau maui. Setelah engkau membayar dengan mas kawin atau mahar, silakan pilih. Sifatnya boleh disebutkan di bawah. sifat pernikahan dengan bidadari boleh disebutkan di bawah terakhir pada dua bait syair ini. Kata beliau, humlul khududi sukuruhal ali sudul uyuni fawatirul ajfani. Subhanallah. Beliau gambarkan tentang bidadari yang datang dari dalil sebagai yang telah kita baca di depan. Pipi kemerahan, mata yang indah, sudul uyun, bola mata yang hitam, kemudian putih-putih sekali, hitam-hitam sekali. Jadi definisi tentang hurul ain telah kita sebutkan pada kajian pertama berkaitan dengan sifat bidadari. Gambaran dengan mata yang indah, kemudian lingkar mata yang besar. Ini adalah sifat bagi wanita yang cantik jelita, terlihat pertama kali dari matanya, lingkar matanya yang besar. Wal barqu yabdu hina yabsimu suburuha fa yadi'u saqfal qasri bil judrani. Bergambarkan terakhir tersebut kata beliau tadi, fawatir ajfani. Dari mulut mereka, ketika mereka tersenyum, terpancar cahaya yang indah. Sebagian orang ketika dia senyum, kemudian disertai dengan manisnya senyum dia, membuat orang yang melihat terkadang kagum, tertarik, terpesona, bahkan bisa jadi mabuk kepayang. Itu di kehidupan dunia, apalagi dengan barakallahu fikum jami'an. Disifat oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya senyumannya bidadari memancarkan kilauan cahaya. Bagaimana bentuk gambaran cahayanya tersebut? Fayadi usat fal qasri bil judrani, sampai-sampai cahaya tersebut bisa menyinari istana dan juga tembok-tembok. Yang kita tahu bahwasanya sesuatu yang bisa mengeluarkan cahaya adalah sumber cahaya seperti lampu, matahari, lilin dan sebagainya. Ini bahkan bidadari, senyumnya bidadari bisa memancarkan cahaya, bahkan bisa menerangi seisi istana. Ini barakallahu fikum jami'an, sekilas tentang sifat-sifat tentang bidadari dalam milik dunia Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum jami'an. Ini sebagai penyempurna dari pembahasan kita tentang sifat-sifat bidadari dan apa yang telah kita baca barakallahu fikum jami'an, dan sebagai motivasi. Namun kita lanjutkan, masih tersisa waktu. Bagian akhir dari kajian tentang deskripsi surga, sebagaimana tentang penyebutan deskripsi neraka kita sebutkan pada bagian akhir tentang para salaf. Salaf yang takut kepada neraka sampai-sampai membuat mereka, sebagai telah kita baca, membuat mereka susah tidur karena ingat neraka. Membuat mereka sampai tidak bisa tertawa karena ingat neraka. Membuat mereka terkadang sampai jatuh pingsan karena teringat akan neraka. Kali ini di pembahasan tentang deskripsi neraka pun kita akan menyebutkan di antara salaf, mereka para pemburu surga. Para pemburu surga dari kalangan salaf. Ada beberapa berita kita akan bacakan. Kebanyakan dari sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pertama tentang pemburu surga, para pemburu surga dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, datang dari sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam biografinya disebutkan dia salah satu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sering melayani dan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Kita baca kisah dia. Kata dia, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala, kata dia, kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'ihi wa hajatihi. Dahulunya aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan air wudu beliau dan hajat, keperluan beliau. Secara umum para sahabat adalah khadim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing punya andil dalam khidmat kepada Rasulullah. Namun ini lebih daripada yang lainnya, jadi termasuk khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita bahwasanya aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhan air wudu beliau dan hajat keperluan beliau. Faqala, kemudian beliau berkata kepadaku, "Salni." Mintalah kepadaku. Nah, sebagai bentuk balas budi, dia telah melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin membalas budi tersebut. Minta kepadaku, apapun yang kau ingin minta aku akan penuhi. Qultu, kataku kepada Rabi' bin Ka'ab al-Aslami, dia minta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tawaran dari beliau, murafaqatuka fil jannah. Yang diminta adalah, "Rasulullah, aku ingin menjadi teman dekat engkau di surga. Aku ingin menjadi teman dekat engkau di surga." Cita-cita yang mulia. Nah, sebagian orang di kehidupan dunia punya cita-cita hanya setinggi pohon kelapa. Ada yang lagi setinggi awan, menjadi pilot. Cita-cita yang rendah, masih sebatas dunia. Sekarang ini cita-cita masuk surga. Dia ditanya, oleh Nabi SAW, minta, apa kebutuhan engkau? Dia, "Rasulullah, aku mau menjadi teman duduk engkau di dalam surga." Nabi SAW balik bertanya kepada dia, "Awa gairu dhalik, apakah ada yang lain?" Masih ada yang lain lagi. "Kultu huwa dhaka." Aku katakan, "Ya Rasulullah, cuma itu. Cuma itu aku mau." Cita-citanya, ingin masuk ke dalam surga. Di antara beberapa orang salaf yang kita ceritakan, ini salah satu pemburu surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi permintaan dia tersebut dengan jawaban dari beliau, "Fa'inni ala nafsika bikatsratis sujud." Bantulah aku untuk diri engkau sendiri dengan memperbanyak sujud. Bantulah diri aku untuk kebutuhan engkau sendiri dengan memperbanyak sujud. Jadi barakallahu fikum jami'an, memperbanyak sujud termasuk sebab-sebab masuk ke dalam surga, bahkan termasuk sebab untuk menjadi teman. Nah, dekat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Jadi barakallahu fikum jami'an, ini berita pertama tentang para pemburu surga dari riwayat Imam Muslim dari sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tapi kalau ini dari kalangan laki-laki, kita akan baca berita berikutnya, para pemburu surga bahkan dari kalangan perempuan. Perempuan pun di zaman tersebut cita-citanya surga, ingin mengejar surga, termasuk para pemburu surga. Hadisnya datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Ada alur cerita dari seorang tabi'i jalil namanya Atha' bin Abi Rabah. Dia adalah murid senior dari Ibnu Abbas. Atha' bin Abi Rabah. Dia berkata, "Qala li Ibnu Abbasin, ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Kata Ibnu Abbas, maksud kami kata Atha' bin Abi Rabah, "Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah engkau wahai atau aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita dari penduduk surga?" Nah, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita dari penduduk surga? Qultu, aku menjawab, yakni Atha' bin Abi Rabah, "Bala, tentu saja, ya, aku mau." "Ya, siapa dia? Mana orangnya? Aku ingin tahu." Qala, kata Ibnu Abbas sambil menunjuk, "Hadihil mar'atus sauda," wanita yang berkulit hitam ini, sambil ditunjuk kepada seseorang. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas adalah ternyata dia adalah seorang wanita, tambahkan lagi berkulit hitam. Jadi barakallahu fikum jami'an, manis rupa, indah paras, cantik jelita dan kulit yang menawan bukan jaminan masuk ke dalam surga. Belum tentu. Wanita berkulit hitam yang akan diceritakan beritanya oleh Ibnu Abbas termasuk ternyata bagian daripada penduduk surga. Kata Ibnu Abbas berikutnya, "Hadhihi mar'atu sauda'i," wanita perempuan, maksud kami, wanita yang berkulit hitam ini. "Ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra." Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku terserang penyakit ayan." Penyakit epilepsi. Nah, penyakit epilepsi. Wa inni atakasyah, dan terkadang aku sering tersingkap auratnya, penyakit. Enam, orang terserang penyakit epilepsi terkadang ketika kumat atau kambung meronta kemudian menyebabkan pakaian dia tersingkap, kadang auratnya kelihatan, apalagi ini perempuan. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku terserang penyakit ayah dan terkadang aku tersingkap auratku. Fada'ullaha li." Kalau itu berdoa kepadaku, atau berdoa kepada Allah untukku, ya, agar aku sembuh, agar Allah menyembuhkan aku. Apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaki." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya engkau mau, nah, engkau bersabar dengan penyakit tersebut, namun ganjarannya adalah engkau mendapatkan surga. Namun kebalikannya, kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan sembuhkan engkau. Pilih mana? Aku berdoa kepada Allah dan Allah akan kabulkan penyakit ayah engkau, sembuh. Namun ketika aku bertahan dari penyakit tersebut, bersabar, ganjarannya adalah surga. Wanita cerdas, pintar, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang dia pilih? Faqalat asbir. Dia mengatakan bahwasanya aku akan bersabar. Dia lebih memilih surga, barakallahu fikum jami'an. Wanita ini cita-citanya surga. Faqalat, kemudian kata dia berikutnya, setelah dia sendiri memilih, kalau gitu aku akan bersabar. Nah, aku akan tetap menderita penyakit tersebut, namun sesuai dengan jaminan dari Allah Rasulullah, dapatkan surga, aku akan sabar. Dia berkata lagi, "Inni atakasyah pada Allah alla atakasyah." Tapi wahai Rasulullah, ketika aku terserang penyakit ayan atau epilepsi, sering tersingkap auratku. Kalau gitu berdoa kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Nah, selain orang ini cita-citanya surga, wanita berkulit hitam ini surga, dia pun ternyata orang yang menjaga dirinya, tidak mau auratnya tersingkap. Kalau gitu permintaan paling minim saja, berdoa kepada Allah wahai Rasulullah agar aku tidak tersingkap auratku. Fada'a laha, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk wanita ini agar tidak tersingkap. Barakallahu fikum jami'an. Nah, dan ini salah satu dari berita tentang para pemburu surga dari kalangan sahabiah, dari kalangan sahabat wanita. Masih memiliki alur ke bawah sedikit, datang dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagai keterangan lebih jelas bahwa saya siapa yang dimaksud dengan wanita ini. Datang dari atau dari jalurnya Juraij. Atau berkata bahwasanya Annahu ra'a Umm Zufar tilka imra'atun tawilatun sawda 'ala sitril Ka'bah. Ya, atau bin Abi Rabah dia mengatakan, aku pernah melihat wanita berkulit hitam, orangnya tinggi, berada di naungan Ka'bah, dan ternyata namanya adalah Umm Zufar. Wanita cikal bakal penduduk surga, bersabar karena penyakit epilepsinya, namanya Ummu Zufar. Nah, Ummu Zufar. Kalau yang pertama tadi siapa? Ka'ab. Atau nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, barakallahu fikum jemaah, kita lanjutkan masih pada 6 berita para pemburu surga yang lainnya. Kali ini datang riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim juga, sebagaimana yang sebelumnya. Datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anas bercerita tentang salah satu anggota keluarganya. Kita simak bersama apa ungkapan dari Anas, kata dia, atau dalam kata perawinya. Anna ammahu ghaba an Badrin. Bahwasanya pamannya pamannya Anas, dia sempat absen pada perang Badar, tidak hadir. Nah, perang Badar terjadi pada tahun kedua, itu pun Nabi SAW tidak istighfar, tidak mewajibkan seluruh sahabat untuk ikut. Sukarela saja, yang ingin ikut silakan, tidak ikut pun tidak dicela. Dan dia termasuk orang yang tidak ikut, yang pamannya Anas. Faqala, kata dia, "Gibtu an awwali qitalin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya aku sempat absen pada pertemuan pertama kali. Yaitu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada perang Badar. Kali itu perang pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musuh bebuyutan beliau kaum kufar Quraisy. Karena mungkin menurut dia ini adalah aib atau kekurangan pada diri dia, makanya dia mengungkapkan satu ungkapan setelahnya. La in asyhadani Allahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allahu ma azib. Seandainya Allah mempersaksikan kepadaku, ya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peperangan, niscaya Allah akan nah, melihat apa yang aku dapati di Badar dia absen, tidak ikut. Dia katakan, oh tunggu, kalau ada satu pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah aku akan tebus kekuranganku tadi. Ya, aku akan menampakkan kelihayanku, kesatriaanku, keberanianku dalam peperangan tersebut. Akhirnya terbukti. Falakiya yawma Uhudin fahazaman nas. Akhirnya dia bertemu dengan perang Uhud satu tahun setelahnya. Karena perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Atau yang fahuziman. Fahuziman nas. Akhirnya para sahabat ketika itu kalah. Karena di perang Badar para sahabat menang. Adapun di perang Uhud, di awal permulaan terjadinya peperangan kemenangan di tangan kaum muslimin. Namun ternyata berbalik arah karena sebagian sahabat bermaksiat, khususnya pasukan pemanah di Bukit Siloh tidak mengindahkan arah dari Rasulullah SAW. Akhirnya berbalik arah, namun para sahabat kalah. Hampir-hampir Nabi SAW terbunuh ketika itu. Beliau sedikit luka-luka, dahi beliau terkena benda tumpul mengucurkan darah dan luka menganga. Kemudian sempat masuk semacam tombak atau anak panah di taib baju besi beliau. Akhirnya sebagian rantai dari baju besi beliau masuk mematahkan gigi seri beliau karena kekalahan ketika itu. Faqala, kata namanya Anas bin Nadhr. Nah, Anas bin Malik punya paman namanya Anas bin Nadhr. Qala, kata dia, Allahumma inni atadiru ilaika mimma sana'a haula, yani al-muslimin, wa abru ilaika mimma ja'a bihi al-musyrikun. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ungkapan yang pertama, ya Allah, aku berlepas enam. Aku meminta ampunan, yang memberikan alasan dari apa yang diperbuat oleh orang-orang ini, yakni kaum muslimin, ketika mereka tidak mengindahkan arah dari Rasulullah SAW. Dengan sebab tersebut, enam kaum muslimin kalah. Yang kedua, ya Allah, aku minta maaf akan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, yakni kaum muslimin. Serta aku pun berlepas diri dari apa yang orang-orang ini datang dengannya, yakni kaum musyriku, dengan kesombongan mereka dan keangkuhan mereka. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqaddama bi sayfihi falaqiya Sa'd bin Mu'adz faqala aina ya Sa'd. Kemudian dia pun maju ke depan. Masih dalam suasana pertempuran. Dia bertemu dengan Sa'd bin Mu'adz Al-Ansari. Dia pun Ansari. Sama-sama kaum Ansar. Kemudian dia bertanya, di mana? Nah, ke mana wahai Sa'd? Dia bertanya, ke mana wahai Sa'd? Dia mengatakan lagi, inni ajidu rihal jannati duna Uhud, sedangkan aku sendiri aku mendapati bau wangi surga di arah Uhud. Jadi ingin pergi ke Uhud, arah di mana pasukan musuh berada. Nah, masih di permukaan bumi, kedua kakinya masih melangkah menginjak bumi. Dia mengatakan dengan satu ungkapan bahwasanya aku mendapati bau surga di Uhud. Di arah Uhud, yakni di arah di mana musuh berada. Famadha faqutila, akhirnya dia pun maju ke depan, dia pun berperang sampai dia terbunuh. Dia maju ke depan sampai dia mati terbunuh. Dia belum mati, nyawa masih ada di badannya. Nah, bau surga dia sudah dapati. Fama urifa hatta arafathu ukhtuhu bisyama au bibananihi wa bihi bid'un wa samanuna min ta'natin wa darbatin wa rumyatin bisahmin. Akhirnya dia pun maju, kemudian dia terbunuh dan tidak ada orang yang mengenali dia karena begitu banyaknya. Nah, luka di tubuh dia kecuali saudarinya sendiri. Itu pun diketahui dengan nah, dikenal dari identitas jari jemari dia. Wajahnya sudah tidak diketahui. Babak belur, hancur-hancuran. Dikatakan terdapat pada tubuhnya lebih dari 80 sabetan pedang, tusukan tombak, dan juga anak panah yang menempel di badannya. Lebih dari 80. Nah, tapi tidak merugi. Seandainya pun jumlah sabetan pedang, tusukan tombak atau anak panah menempel lebih daripada itu, wah ini adalah pemburu surga. Berdasarkan hadis barakallahu fikum jami'an di sini, dia salah satu dari pemburu surga. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian barakallahu fikum jami'an, kita jadikan yang terakhir satu berita lagi datang dari para pemburu surga dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bahkan kalau tadi depan kita baca berupa individu, satu per satu atau perorangan. Nah, kali ini bahkan dijuluki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah pemburu surga. Bahkan mendapatkan jaminan untuk masukkan dalam surga satu keluarga total, bapak, ibu, dan anak. Di zaman periode Makkah, di awal-awal dakwah, ketika kaum muslimin masih belum memiliki kekuatan, belum memiliki wilayah kekuasaan. Kemudian kaum muslimin pun ketika itu masih dari kalangan orang-orang lemah, dari kalangan budak yang dimerdekakan. Nah, kebiasaan mereka di ketika itu adalah mereka tertindas, teraniaya, terzalimi. Dipaksa oleh majikannya, dipaksa oleh tuannya untuk meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menyembah berhala ketika itu. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Makkah, beliau berjalan di jalan-jalan kota Makkah, beliau mendapati satu keluarga total, sedang disiksa oleh majikannya, dan mereka adalah keluarga Yasir, istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir, yang waktu itu adalah 6 budak dari satu-satu majikan di penduduk kota Makkah yang masih musyrik. Dikarenakan mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan mereka tidak mau beribadah kepada berhala-berhala, akhirnya mereka dianiaya, dipaksa, dizalimi untuk meninggalkan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyembah berhala-berhala. Apa terjadi? Mereka enggak, tidak mau. Nah, kemudian sebagai motivasi Nabi Shallallahu melintas karena beliau sendiri tidak bisa buat apa-apa. Mereka adalah statusnya budak di bawah tangan seorang majikan. Mereka punya hak untuk menyiksa, menganiaya, mendzalimi, itu aturan main di kala tersebut. Motivasi besar bagi satu keluarga ini ketika Nabi SAW melintas di kalangan mereka, kata Nabi SAW, sabrun ya ala yasir, mau idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh jaminan kalian adalah surga. Nabi SAW mengatakan hal ini, mereka masih berada di permukaan bumi. Sedang dianiaya, dia sedang disiksa. Akhirnya apa yang terjadi sama bapak namanya Yasir dibunuh oleh majikannya. Dipaksa untuk meninggalkan agama Islam, enggan dia. Ketika mendapatkan jaminan Nabi SAW surga, dia lebih memilih surga daripada untuk hidup di dunia. Bahkan istrinya Sumayyah merupakan mendapatkan predikat dari sejarawan Islam, dikatakan bahwasanya dia adalah wanita yang mati syahid pertama dalam sejarah agama Islam. Bentuk matinya tragis, ditusuk oleh majikannya dari Allah, mohon maaf, kemaluannya tembus sampai ke mulutnya, dengan sebab itu dia mati. Tapi dengan mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabrun ya ala yasir, mau idukumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Nah, bapak mati, Yasir, sang ibu juga mati. Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Sang anak dibiarkan hidup oleh naam majikannya. Ini Ammar. Dan masih hidup terus sampai nanti meninggal di zamannya Ali bin Abi Thalib, terbunuh oleh kaum naam Khawarij. Barakallahu fikum jami'an. Ini sekilas tentang barakallahu fikum. Nah, kisah motivasi dari para pemburu surga dan mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semuanya bahwasanya seperti inilah para salafi terdahulu rela meninggalkan seluruhnya demi untuk menggapai surga. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa kita kaji pada pertemuan malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.